Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqan min ghairi taqyidin bi waqtin wa muqayyadan bi muddah ay bi waqtin. Ariyah ada dua jenis, dari sisi kapan harus dikembalikan dan berhaknya pemilik barang untuk mengambil barang tersebut, mengambil kembali barang miliknya, yaitu tentunya ada kalanya yang dibatasi dengan waktu dan ada yang tidak terbatas dengan waktu. Yang tidak terbatas dengan waktu diistilahkan dengan ariyah yang mutlaqah. Ka'artuka hadza tsauba syahron wa fi ba'di nusahi wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bi muddah. Jadi misalkan contohnya seseorang yang meminjamkan baju ke orang lain mengucapkan a'artuka hadza tsauba syahron, saya meminjamkan baju ini kepadamu dalam waktu satu bulan. Dan di sebagian manuskrip kitab asli tidak menggunakan redaksi yang ada di kitab ini, yang ada di cetakan tebal itu, tetapi menggunakan redaksi watajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bi muddah. Walil mu'iri ruju'u fi kullin minhuma mata syaa. Dan kapanpun ariyah itu atau pinjaman itu dibatasi oleh waktu, pemilik barang atau mu'ir dia berhak untuk mengambil kapanpun dia mau. Jadi pengambilan barang oleh pemiliknya ini tidak dibatasi dengan apakah pinjaman itu memiliki jangka waktu atau tidak. Wahya al ariyatu idza talifat la bistimali ma'dunin fi matmunatun alal musta'ir biqimatiha yawma talafiha ala biqimatiha yawma talabiha wala bi aqsal qiyam. Hukum ariyah ini atau benda yang dipinjamkan ini statusnya adalah matmunah, bukan seperti wakalah ataupun syirkah yang bentuk bendanya atau status dari orangnya adalah yadu amanah, tetapi ini adalah yadu doman. Yadu doman artinya seseorang yang meminjam bila barang itu rusak dan kerusakan itu tidak disebabkan oleh penggunaan yang diizinkan, maka dia harus mengganti rugi barang pinjaman tersebut. Jadi ganti rugi itu berupa harga dari barang tersebut. Harga yang diambil ialah harta di saat hari kerusakan barang, bukan di saat pemilik barang memintanya, dan juga bukan harga tertinggi, bukan harga tertinggi. Fa in talifat bi istimarin ma'dunin fi kai'arati thawbin li lubsihi fansahaqo awin hamaqo bil istimal fala dhaman. Jika barang ariyah, barang pinjaman rusak, tetapi kerusakan itu disebabkan oleh pemakaian yang diizinkan, maka peminjam tidak harus untuk mengganti rugi. Jadi contoh penggunaan yang mengakibatkan barang itu rusak seperti meminjam baju yang tentunya untuk dipakai, digunakan, lalu baju itu menjadi usang, baju itu menjadi tipis, bahkan baju itu berkurang robek, maksudnya baju yang sering dipakai sehingga baju itu bolong, itu tidak harus mengganti rugi. Jadi intinya adalah di dalam ariyah ini benda yang dipinjamkan bila memang benda itu rusak dikarenakan penggunaan yang semestinya, maka si peminjam tidak harus mengganti rugi atau tidak harus menzoman barang itu. Faslun fi ahkamil ghasbi. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum ghasab. Bahwa lugatan ahdu syai'i dzulman mujaharatan. Makna lugat dari ghasab adalah mengambil sesuatu dengan zalim, dengan tidak semestinya, dan perbuatan itu dilakukan mujaharah. Mujaharah artinya tidak sembunyi-sembunyi. Wa syar'an al-isti'la'u 'ala haqqil ghairi udwanan. Wa yurja'u fil istilai lil urfi. Sedangkan makna ghasab secara syariat, secara arti istilah fikih adalah menguasai hak orang lain, menguasai hak orang lain dengan tidak semestinya. Dan penguasaan ini yang menjadi acuan adalah urf atau adat yang berlaku. Wa dakhala fi haqqil ghairi ma yasihu wasabuhu mimma laisa bimal kajil di maitah. Dan termasuk dari menguasai hak orang lain adalah sesuatu yang tidak memiliki harga jual. Sesuatu yang tidak memiliki harga jual tetapi bisa termasuk kategori ghasab, yaitu misalkan kulit bangkai. Di kulit bangkai tentunya hukumnya najis dan benda najis tidak memiliki harga jual, tetapi bila mengambil kulit bangkai orang lain ini termasuk kategori ghasab. Wa kharaja bi udwanan al istila'u ala malil ghairi bi aqdin. Jadi ghasab ini adalah menguasai hak orang lain dengan cara yang tidak semestinya. Artinya mengecualikan, mengambil atau menguasai harta orang lain dengan cara yang semestinya, yaitu atas kesepakatan, atas transaksi yang sah dengan akad yang sah. Wa man ghazaba malan li ahadin lazimahu radduhu li malikihi. Seseorang yang menghosop, yang mengambil atau menghosop harta orang lain, maka dia harus mengembalikannya ke pemilik barang. Walau ghurima ala raddihi adha'afa qimati. Wa lazimahu aidan arsu naqsihi inna qasa. Jadi seseorang yang menggosok sesuatu itu dia sama dengan menyewa sesuatu itu. Jadi misalkan ada orang yang menggosok sepeda motor selama satu hari, maka selain dia diharuskan untuk mengembalikan sepeda itu ke pemiliknya, dia juga diharuskan untuk membayar upah selama satu hari. Jadi hukum menggosok sama dengan menyewa barang. Kesamaan itu dalam arti harus membayar upah selama barang itu dibawa atau dikuasai. Jadi seseorang yang menggosok harta orang lain, dia harus mengembalikan kepada pemiliknya, walaupun besertaan dengan itu dia mengganti beberapa kimah atau beberapa harganya. Walazimahu aidon arsu naqsihi in naqasa. Kaman gosoba thauban falabisahu au nakoso bigori lubsin walazimahu aidon ujrotu mislihi. Jadi selain diharuskan untuk mengembalikan barang kepada pemiliknya, seorang yang menggosok barang juga diharuskan untuk mengganti kerusakan barang bila memang barangnya berkurang. Seperti seseorang yang menggosok pakaian, lalu pakaian itu dipakai, maka dia harus mengembalikan pakaian itu sekaligus membayar kerugian atau kekurangan harga dari pakaian itu bila memang harganya berkurang. Walazimahu aidan ujratu mitslih, dan diharuskan juga seperti yang telah saya jelaskan tadi. Diharuskan juga selain mengembalikan juga membayar uang sewa yang standar bila barang yang digosok disewakan ke orang lain. Amma law naqasal maghsubu bi ruhsi syi'rihi falayat manhul ghasibu ala sahih wa fi ba'din nusahi wa man ghasaba malam ri'in ujbira ala raddihi ila akhirih. Kurangnya harga barang yang digosok itu harus diganti bila memang kekurangan itu tidak dikarenakan turunnya harga. Jadi andai kata di saat seseorang menggosok pakaian harganya 50.000, setelah pakaian itu dikembalikan harganya menjadi 4.000, dan kurangnya harga itu bukan karena pemakaian tetapi karena memang harga barang itu di saat itu turun, maka kekurangan itu menurut pendapat sahih, pendapat yang benar, tidak harus ditanggung, tidak harus dibayarkan oleh orang yang menggosok. Di sebagian manuskrip menggunakan kata wa man ghasaba malam ri'in ujbira ala raddih. Fa in talifal maghsubu dhaminahul ghasibu bimislihi in kana lahu ayul maghsubi mithlun. Bila barang yang digosok telah rusak, maka seorang yang menggosok harus menggantinya. dan mengganti barang itu tergantung bagian itu termasuk jenis apa, apakah termasuk jenis misli atau mutakawim. Bila termasuk jenis misli maka harus mengganti sesuai dengan ukurannya. Fal asahu anal misla ma hasarahu kailun aw wasnun wa jaza salamu bihi kanu hasin wa kutnin la goliatin wa ma'jun. Barang misli, pengertian dari barang misli menurut pendapat asoh adalah sesuatu barang yang diukur dengan takaran atau timbangan dan boleh diakati salam. Jadi ini pengertian misli ya, pengertian misli menurut kaul asoh. Jadi misalkan seperti timah ataupun kapas, intinya hal-hal atau benda-benda yang ukurannya menggunakan takar dan timbangan dan boleh diakati dengan akad salam, maka itu termasuk kategori misli. Wadzakarul musannifu dhumanal mutaqawwim fi qawli aw dhuminahu bi qimatihi illam yakun lahu mithlun bi angkana mutaqawwiman. Wa talafa qimatuhu aktsara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Dan bila barang itu berupa barang yang tidak misli, artinya barang yang cara mengukurnya tidak ditimbang atau ditakar, maka harus mengganti harganya, maka harus mengganti harga barang yang telah rusak. Dan bila harganya turun naik di satu hari dengan hari yang lain harganya berbeda, maka harga yang diambil adalah harga tertinggi. Nah, ini yang membedakan antara gosop dengan yang lain ya. Jadi seseorang yang menggosop barang dan barang itu berupa barang yang bukan misli, lalu dia merusak barang tersebut rusak di bawah kekuasaannya, maka dia harus mengembalikan harga barang itu, dan harga itu diambil harga tertinggi dari hari dia menggosok hingga hari kerusakan barang. Walai ibrati fil qimah binaqdil ghalib. Dan yang digunakan untuk acuan harga adalah mata uang yang dominan di daerah itu. Fa in ghalaba naqdani wa tasawaya qala rafi ayyan al qadi wahidan min huma. Bila di satu daerah memiliki beberapa alat tukar dan semua alat tukar itu memiliki nilai yang sama dan masyarakat juga sama menggunakannya, maka menurut Imam Rafi'i, qadhi atau hakim harus menentukan salah satu dari beberapa alat tukar yang harus dikembalikan oleh penggosop kepada pemiliknya.